الحمد لله فاتح أبواب جوده. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang membuka pintu-pintu kemurahannya. Wa mukrimi ahli sidqi fil wijhati ilayhi bi na'imi shuhudih. Dan yang menganugerahkan kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat untuk menyaksikan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama ala 'abdihi khairi 'abidihi. Salawat dan salam kepada seseorang hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik hamba di antara sekian hambanya. Sayyidi ahli haqiqati tauhidih. Seseorang yang telah mencapai akan kesempurnaan hakikat tauhid kepadanya. Man fataha bihi abwaabir rahmat. Yang telah dibuka oleh Allah dengannya pintu-pintu rahmat. Wa ja'alahu alwasilatal 'uzma linailil khairat. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau pintu-pintu rahmat untuk mendapatkan kebaikan. Wa sallallahu ma'ahu ala alihi ahli al-wirathat. Dan salawat dan salam Allah juga kepada ahli keluarganya sebagai pewaris kepada beliau. Wa ashabihi al-ghadat. Dan para sahabatnya yang merupakan pemimpin-pemimpin. Wa man tabi'ahum 'ala as-sidqi was-sabat. Dan para pengikut mereka yang berjalan di belakang mereka dengan benar. Ila yaumil miqat. Sampai ke hari perjumpaan hari kiamat. Wa 'alaina ma'ahum wa fihim. Semoga Allah menghimpunkan kita bersama dengan mereka. Wa 'alaina ma'ahum wa fihim. Dan moga-moga Allah menghimpunkan kita bersama dengan mereka. Wa 'alaina ma'ahum wa fihim. Dan mudah-mudahan Allah menghimpunkan kita bersama dengan mereka. Arhamur Rahimin. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Penyayang. Wa Akramul Akramin. Sesungguhnya Allah adalah yang Maha Pemurah. Wa salla ma'ahu ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyina wal mursalin. Semoga Allah menganugerahkan salawat dan salam kepada datuk dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihim wa sahbihim ajma'in. Dan keluarga-keluarga mereka daripada kalangan para nabi dan sahabat-sahabat mereka. Wal malaikatul muqarrabin. Dan kepada para malaikat yang dekat dengan Allah. Wa jami'i ibadillahir salihin. Dan kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Wa ahdhiru qulubakum. Hadirkan hati-hati kamu. Fala yamdurullahu illa ilaiha. Sesungguhnya Allah tidak melihat kecuali kepada hati kamu. Laisa at-ta'wilu illa 'alaiha. Dan tidaklah menjadi tuntutan kepada Allah kecuali di dalam hati kamu. Ahdhiru qulubakum lah. Hadirkan hati kamu di hadapan Allah. Ahdhiru qulubakum baina yaday. Hadirkan hati-hati kamu di hadapan Allah. Faqad hayya lakum hadzal ijtima'. Allah telah memudahkan kepada kamu perkumpulan ini. Liyakhudha man yakhudh nasibahu min al-intifa'. Untuk memberikan kepada sesiapa yang dikehendaki manfaat daripada majlis ini. Wa yanalu hadzan min al-irtifa'. Dan akan diberikan bahagian untuk diangkat darjatnya oleh Allah. Wa yaqwa lahu al-imanu wal-ittiba'. Dan akan semakin kuat baginya keimanan dan keikutan akan baginda. Ahdhiru qulubakum. Hadirkan hati kamu. Fa innaha sa'atun tushra wa la tuba'. Ini adalah merupakan waktu yang wajib untuk dibeli dan tidak boleh dijual. La yaliqu bihadiriha darratun min ad-daya'. Dan tidak sepatutnya bagi mereka yang hadir untuk mengalihkan diri daripada perkara yang melalaikan. Falnuhsinil istima'. Maka marilah kita bersama-sama memperelok pendengaran kita. Wal tastajli qulubuna nura syu'a'. Dan bersedialah kepada hati-hati kita untuk mendapatkan cahaya yang terang. Fabi taufiqillahi qama fikum hadzal mabna. Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah terbangunlah bangunan ini. Wa kullu mabna yuqamu falahu ma'na. Setiap bangunan yang dibangun hakikatnya mempunyai maksud dan arti. Fa in qama 'ala an-niyyati as-salihah fa ma'anihi salihah. Bila mana bangunan itu didirikan dengan niat yang baik, maka yang ada dan tersimpan di dalamnya juga kebaikan. Wa in qama 'ala ittisalin bi ahli al-masa'i an-najihah kana min jumlat at-tijarah ar-rabihah. Bila mana bangunan itu dibangun ada kaitan dengan orang-orang yang baik di sisi Allah, maka ianya termasuk daripada orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan daripada perniagaannya yang membawa keuntungan yang baik. Wa ingama ala rabithati qulub bi sanadin ila al-habib al-mahbub kana khairan min Allah tabaraka wa ta'ala wasi'al miqdar. Dan bila mana bangunan itu dibangun mempunyai hubungan dengan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang baik dan hatinya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan segala kebaikan. Wa kullu mabna qama ala niyatin faniyah fa ma'anihi faniyah. Dan setiap bangunan yang dibangun dengan maksud dan arti yang fana yang tidak mempunyai nilai, maka bangunan itu pun juga tidak bernilai. فإن كان مع كونها ثانية في مخالفة لصاحب الطلعة الباهية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كانت شروره كبيرة. Dan bila mana ianya dibangun dengan dasar berlawanan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ianya mempunyai kejahatan yang besar. Wa kana li ma'anihi nata'ij fil 'adabi khatira. Dan pada hakikatnya dia akan menanggung akibat daripada perbuatannya itu akan hukuman yang besar. Qala subhanahu wa ta'ala 'an nabiyhi falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusib bahum adabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang maksudnya hendaklah mereka berhati-hati di dalam sikap mereka untuk melanggar kepada perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan adanya azab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'ul fitan qadiman wal hadira fi zamanina sababuha mukhalafat amri. Dan tersebarnya fitnah di zaman kita dan di setiap zaman intinya atau sebabnya adalah pelanggaran kepada ajaran Allah. Wa kullu 'adabin yanzilu bil muslimina huna aw hunak fa aslu sababihi mukhalafatan li amri hadzal nabi. Dan tidak ada adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sana dan juga di sini melainkan sebabnya adalah pelanggaran kepada ajaran Nabi Muhammad. Liyatadhakkar al mutadhakkar. Agar supaya mengambil iktibar orang yang perlu mengambil iktibar. Wa yarji' wa yatanabbahu al mutanawwir. Dan perlunya seseorang untuk kembali dan mengambil pelajaran untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Qala jalla jalaluhu wa lanudhiqannahum min al'adhabi al'adna dun al'adhabi al'akbar la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kami akan merasakan kepada mereka azab yang ringan sebelum azab yang besar agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Sama al'adhabu al'adna wa mal al'adhabu al'akbar. Tahukah kamu semua apakah itu azab yang ringan dan azab yang besar? Kullu ma tatakhayyaluhu wa tatasawwaruhu min al'adhabi fid dunya min awwalaha ila an-nafkhi fi as-sur fa huwa al-adna. Semua perkara yang terkait dengan azab yang ada di atas muka bumi ini yang boleh kita bayangkan bagaimana hakikat azab di atas muka bumi ini sampai ditiupkan sangkakala di hari kiamat berbandingkan azab di akhirat nanti, kesemuanya adalah kecil dan ringan. Bi jami'i shada'idihi wa ahwalihi huwa adna. Dengan segala kesusahan dan rasa berat menanggung kesusahan di atas muka bumi ini, hakikatnya berbanding dengan azab di akhirat adalah kecil dan ringan. Famal azabul akbar. Lalu bagaimanakah agaknya azab yang besar itu? La yufad. Tidak akan seorang pun yang mampu memikulnya. La yugdaru alaih. Tidak ada seseorang yang mampu untuk menanggungnya. Sammahul jabbaru alimah. Disebutkan dan disifatkan oleh Allah yang Maha Kuasa azab itu adalah sangat pedih dan juga azab itu sifatnya adalah menghinakan dan diberikan bentuk azab itu di akhirat adalah dengan azab yang besar dan agung. Wa huwa alladhi yanalu kullu man mata 'ala al-kufr. Itu semua akan diberikan kepada orang yang mati dalam keadaan kufur. Mimman lam yu'min aslan wa qad balaghathu ad-da'wah. Daripada mereka yang tidak beriman sama sekali setelah sampai kepada mereka ajaran agama. Aw kana qad amana faqtadat ma'asihi wa mukhalafatu naz'ul iman famata 'ala ghairil iman. Atau awalnya beriman lalu kemudian melakukan perkara-perkara yang dilarang sehingga maksiat itu membawa dirinya keluar daripada iman. Wa ba'dun min hadzal 'adab al-akbar yanalu ba'd alladhina matu wa ma'ahum shay'un min al-iman. Dan sebahagian daripada azab yang besar ini akan dikenakan kepada golongan orang-orang yang walaupun dia meninggal dalam keadaan iman. Thumma yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min iman. Dan pada akhirnya akan dikeluarkan daripada api neraka sesiapa sahaja yang ada seberat iman yang keluar daripada neraka yang ada iman di dalam hatinya walaupun kecil. من على ظهر الأرض يحدث نفسه أنه يجوى على نار الدنيا دون نار الآخرة ولو بجمرة واحدة من جمرها. Siapa di atas muka bumi ini yang boleh bercakap dan berbicara kalau dirinya mampu di muka bumi ini untuk disentuh oleh api bumi ini walaupun jamrah yakni bara api berbandingkan dengan hakikat api di neraka nanti. Qullahu la ta'arrad li hadhihi jamrah 'ainak wa lal amawat mawatin al-hassasa fi jasadik. Katakan kepada mereka, kamu jangan mencampakkan diri kamu kepada api di dunia ini, kepada mata kamu ataupun sebahagian daripada tubuh badan kamu. Asabi' yadak aw rijlayka faqad kam taqwa 'ala hamli hadhihi al-jamra. Kalau kamu dikenakan daripada api di dunia ini sebahagian daripada tubuh badan kamu, kaki kamu, bagaimana agaknya rasanya sakit dan pedihnya api itu? فَيَهَمْ مَنْ لَا يُتِيقُ هَذَا كَيْفَ لَكَ بِنَارٍ تَحْرِقُ الْجِلْدَ وَتَشْوِي جَمِيعَ الْأَعْضَى وَتَصْبَعُ الْقَلْبَ صَدْعَى. Wahai semua orang yang tidak sanggup merasakan akan pedihnya dan sakitnya api di dunia ini, bagaimana agaknya kamu sanggup untuk menghadapi akan panasnya api di neraka nanti yang boleh membakar kepada seluruh kulit badan kamu dan memecahkan kepada hati kamu? Allah Ta'ala tattali'u 'ala al-af'idah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang api di dalam neraka yaitu akan menyala sampai kepada hati dan jantung. Yata'arradu laha man yatruku as-salata wa la yubali. Akan dihukum dengan api itu kepada orang yang meninggalkan salat dan tidak mempedulikannya. Yata'arradu laha man ya'ubbu abahu wa ummahu wa la yubali. Akan dihukum dengan hukuman itu kepada orang yang derhaka kepada ibu dan bapaknya tanpa ia mempedulikan. Yata'arradu laha man ya'khudhu haqqal ghairi بغير حق. Akan dapat hukuman itu kepada orang yang mengambil hak orang lain dan tidak peduli. من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق ادخله الله النار. Nabi bersabda barang siapa yang mengambil hak orang lain maka ia akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam api neraka. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا. Kata sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun yang diambil itu sedikit. قال ولو قضيبا من أراك. Kata baginda Rasulullah, walaupun setangkai daripada kayu arak, yaitu kayu sugi. Udun misal hadha siwak alladhi nastaku bih. Yaitu kayu sugi yang kecil, itu pun akan dihukum oleh Allah kalau diambil tanpa dengan benar. Ya'khudhu alal ghairi bihaqqi haqqin yadkhul bighairi haqqin yadkhul bihin nar. Yang mengambilnya dengan bukan dengan cara yang benar, maka akan masuk dengan cara itu ke dalam neraka. Fama asbarahum alal nar. Apa yang membolehkan mereka boleh sanggup untuk dihukum di neraka? Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Wa min ajli al-ijarati minan nar tubna mithl hadhihi al-mabani. Dan untuk kita dapat diselamatkan oleh Allah daripada api neraka, dibangunlah bangunan-bangunan seumpama ini. Yuradu biha khairul ma'ani. Yang dimaksudkan daripada pembangunan ini meraih makna-makna yang mulia. Istirba'ur Rahman. Mencari riba daripada yang maha pengasih. Bi'igamatul ta'ati wal ibadat. Untuk menunaikan ketaatan dan juga ibadah. Wa ta'limil ahkam syar'iyat. Mengajarkan ilmu-ilmu dan hukum hakam syariah. Wa nashrul ulumin nafi'at. Menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Wa talagi alal mahabba wal mawadda wal rahmat. Dan saling bertemu satu dengan yang lain dengan dasar cinta dan kasih sayang. Wa ala mithli hadihil a'malus salihat allati tamma bihal iftitah fi hadihil layla. Dan juga diadakannya majlis-majlis seumpama ini yang pada malam hari ini adalah hari peresmian, malam peresmiannya. Allati sarat syi'aran min syi'ari ahli sunnati wal jama'ah. Yang ianya adalah merupakan bahagian daripada syiar, daripada syiar-syiar ahli sunnah wal jama'ah. Qira'atul maulid an-nabawi syarif. Seperti pembacaan maulid nabi. Wa akhbarun nabi wa sifatih. Dan juga sirah nabi dan sifat nabi. Wal ijtima' ala dhikrillah. Dan perhimpunan di dalam berzikir kepada Allah. Wa dhikruhu jahran wa sirran. Di dalam berzikir kepada Allah baik dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan atau dalam keadaan tidak terang. Wal ijtima' ala du'a wa tadarru' wal ibtihal. Dan berhimpun di dalam keadaan kita berdoa kepada Allah dan merayu kepada Allah. Insyadu syi'ri sana ala Allah wa madhi nabiyyah, dan bacaan-bacaan qasidah ataupun syair yang memuji kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa fil hasi ala al khairi wa tahdhiri min ashar, dan isi kandungannya juga mengajak kepada kita berbuat baik dan juga mengingatkan kepada kita untuk menghindarkan diri daripada kejahatan. Kullu hadhihi al a'mal sarat sya'air min sya'air ahli sunnah, semua itu adalah bahagian daripada tanda-tanda syiar kepada ahli sunnah. Asluha fil kitabi was sunnah, dasarnya adalah di dalam kitab dan juga di dalam sunnah. Wa gam wa tamma al qiyam biha min qibali al qulub al tahirah wan nufus al mutmainnah, dan disempurnakan kesemua itu daripada orang-orang yang mempunyai hati yang sempurna dan juga hati yang mulia. Wa idza jumi'a ala salati aw ala qira'ati al qur'ani aw ala dzikri aw ala salati ala nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam istumfirat rahmatullah, dan bila mana di dalamnya terdapat perhimpunan yang di dalamnya dibaca zikir kepada Allah, selawat kepada baginda Rasulullah, akan menjadi sebab akan turunnya rahmat dari Allah. Bal yatanadal malaikatu min malaikatillahi ta'ala sira'an wa bidaran ila huduri tilkumul majalis, dan menjadi sebab kepada mereka makhluk-makhluk Allah yang suci untuk memanggil satu kepada yang lain bersegera menghampiri kepada majlis-majlis seumpama ini. Qala hadha habibullah, ini kekasih Allah telah bersabda. Wa min makanati hadhihi al majalis wa qadriha an yahfunhum bi ajnahatihim ila as-sama'i ad-dunya, sehingga dengan kemuliaan majlis-majlis seumpama ini, mereka para malaikat akan melindungi mereka yang berada dalam majlis seumpama ini dengan sayap-sayap mereka sampai kepada langit yang hampir dengan dunia. Tara ahlad dunya idha yajihim ahadun min al-izzati alaihim fid dunya walau kana sahiba aghani au sahiba tamdili au sahiba wazaratin au ghayru yufakiruna fi maji'i min qabri ayyam wa yistaiduna lahu thumma ya'maluna قوةً في الاحتفال لأجل الجلوس مع هذا الواحد من عباد الله وربما كان بعيداً عن الله. Bila mana di atas muka bumi ini kita melihat akan golongan orang-orang tertentu yang bila mana mempersiapkan akan kedatangan seorang artis ataupun seorang yang mulia di kalangan hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun seorang yang mempunyai jawatan tertentu yang ada kedudukan di tengah-tengah masyarakat, maka mereka yang ingin menjemputnya berhari-hari sebelumnya sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan orang ini, untuk menyambut kedatangan orang ini. ثُمَّ لَا يَسْتَفِدُونَ زِيَدَةَ إِيمَانِ, akan tetapi pun juga majlis sambutan itu bila mana diadakan, tak seorang pun yang mereka akan bertambah keimanannya. Wala tuhra janan, dan tidak ada didapat pun kebersihan dalam hati dan jiwanya. Wala qurban minar rahman, tidak pun dekat dengan yang maha pengasih. Wala syarifan tayyiban daiman minal ma'an, dan tidak pun dapat apa-apa pelajaran dan makna yang baik dalam hati dan jiwanya. Sama halu majlisin tahuffuhul malaika bi ajnihatiha tabaqatan fawqa tabaqa ila as-samaa, adakah majlis yang tadi itu sama dengan majlis yang dilindungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya tapak demi tapak sampai kepada langit yang dekat dengan dunia? Ayyul ihtifalaini a'zam, mana daripada dua majlis itu yang lebih agung? Ayyul majlisaini akram, di mana mana di antara dua majlis itu yang lebih mulia? Wa fi izzatillahi ta'ala qulubun fi hadhihi al-balda wa fi tasharik al-ardi wa magharibiha تعيش محرومة من سر الإقبال على الله عند انكشاف الغطاء تتمنى أن حضرت لحظة في مثل هذا المجلس. Bila mana nanti orang-orang yang dibuka nanti di hari akhirat akan bila mana mereka yang hadir majlis yang lalai tadi dibuka nanti di akhirat, dan akan nampak hakikatnya mereka akan menyesal ketika berada di dunia tidak menghadiri majlis-majlis seumpama ini. ولا يمنعه عن هذه الحسرة وشدتها أنه كان رئيسا أو وزيرا, sehingga kalaupun boleh dia itu ketika menyesal nanti, kalau boleh ketika dunia dia tak mau jadi seorang pemimpin ataupun menjadi seorang yang punya jawatan. Wala yahfadhuhu min hadhihi al-hasra annahu kana milyuner fid dunya, sehingga penyesalannya pun juga kalau boleh nak mengungkapkan nanti, kalau karena penyesalannya, kalau boleh pun di dunia dia tak mau jadi seorang yang milyuner. Wala yunajjihi min hadhihi al-hasra annahu kanat 'indahu ahdath al-modalat wa ahdath al-ajhizah, sehingga penyesalan mereka pun juga nanti seakan-akan menginginkan kalau ketika berada di dunia tidak mempunyai apa saja transport yang termasuk merupakan model terbaru ketika berada di dunia. Bi ajhizatihim wa modalatihim بلدانهم وحضاراتهم ورئاساتهم يتحسرون وتشتد الحسرة عليهم ولا ينجيهم منها شيء. Dengan apa saja yang mereka miliki, daripada mereka punya kekayaan dan juga teknologi yang maju, dan apa saja yang mereka miliki di dunia, nanti di akhirat bila mana mereka menyesal, tidak sesuatu pun daripada yang mereka miliki di dunia itu dapat menyelamatkan mereka. Bihadza qala lana al-ilahul haqqu fil Qur'ani wa andirhum yawmal hasrah. Oleh karena yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sampaikanlah wahai Rasulullah Muhammad kepada mereka akan hari yang penuh dengan penyesalan. Itu qudiyal amr. Bila mana sudah diputuskan oleh Allah akan ketentuan. Wa fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sementara mereka berada dalam keadaan kelalaian dan tidak beriman. Ma al-mustaqbalul kabir li hadhihi al-ardh wa man 'alayha. Apa agaknya masa depan yang besar bagi dunia ini dan bagi penghuninya nanti? Qala ta'ala inna nahnu nadisul ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami hakikatnya pewaris kepada dunia ini dan semuanya akan kembali kepada kami. Faman dan yuslih halahu ma'a hadhal ilah fahuwa al-mudayya' lil-mustaqbal. Siapa orang yang tidak memperelok, memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka dialah orang yang dia telah menghampakan masa depannya sendiri. Wahuwa al-khaibu wal-mutahassir. Dia adalah seorang yang hampa dan orang yang rugi. Wahuwa al-haliku wahuwa al-khasir. Dia adalah seorang yang binasa dan akan menjadi orang yang paling rugi. Bayangkan bagaimana bernilainya perhimpunan dan perkumpulan kita pada hari ini. Alangkah besarnya pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita yang menghimpunkan di tempat ini dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Muttabi'ina linnabiyil amin. Mengikut kepada Nabi yang jujur. Muhibbina li ahlil bayti wa sahabati ajma'in. Dalam keadaan mencintai kepada ahli keluarga Nabi dan sahabat Nabi secara keseluruhan. Walis salihin. Dan juga kasih dan sayang kepada orang-orang yang saleh. Mu'minina 'amma wa khassatihim khassah. Dan juga sayang kepada semua orang yang beriman yang khusus dan juga orang yang beriman yang awam. Muttasilina bi asanid. Mempunyai hubungan dengan sanad dan pertalian. Min kiramil umma ajawida 'an ajawid. Daripada orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik satu demi satu. Ila jami'il mahamidi habibil ilahil hamid. Sampai kepada seseorang yang mempunyai sifat yang sangat terpuji. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Kesemuanya itu adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki olehnya. Faqbal fadl rabbika ayyuhal hadir. Terimalah wahai semua yang hadir pemberian daripada Tuhanmu ini. Wa la takhruj illa wal qalb tahir. Jangan kamu keluar daripada majlis ini kecuali hati kamu sudah bersedia untuk dibersihkan. Wa himmatuka masrufatun ilal aliyil fatir. Dan mempunyai semangat yang tinggi menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. La tanqata anhu bi shahawatin khatisah. Jangan memutuskan hubungan kamu dengan Allah dengan syahwat nafsu, syahwat yang zina. La tanqata anhu bi mabahir ta'isah. Jangan memutuskan hubungan kamu dengan Allah daripada perkara-perkara yang zahir yang merugikan. La tanqata anhu bi da'wati ahadin min qutta'i tariqi min ahli syarqi wala min ahli ghurb. Jangan putuskan hubungan kamu dengan Allah dengan ajakan-ajakan daripada orang yang memutuskan kamu di hubungannya dengan Allah. Wa ajib da'wat habibih yuhibbuk. Terimalah daripada sambutan dan panggilan daripada nabimu, kamu akan dicintai. Ajib da'wat al-mursali minhu yusiluk ilaih. Terimalah dan sambutlah ajakan daripada orang yang kalau kamu menyambut panggilannya akan disampaikan kamu kepada Allah. Fama yusiluka ilaihi illa man ja'a min 'indih. Kamu tidak akan sampai kenal kepada Allah tanpa melalui ajakan Rasulullah. Ajib da'wata dzal qadri al-'azimi ya'zum qadruh. Terimalah ataupun sambutlah panggilan daripada yang maha agung supaya kamu dimuliakan oleh Allah. Ajib da'wata awwal syafi' wa awwal musyaffa' yashfa' lak. Terimalah dan sambutlah ajakan daripada orang yang memberi syafaat yang kamu kalau menyambutnya kamu akan dapat syafaat. Bisidri ajibuhu. dengan sungguh-sungguh terimalah dan sambutlah panggilannya. Ajib da'watahu fi ma syara'a li 'ainaik. Terimalah dan sambutlah ajakannya terhadap urusan-urusan yang menjaga kepada pandangan kamu. Fi ma syara'a min al-ahkami li batnik wa farjik. Daripada syariat-syariat dan ajaran-ajaran untuk menjaga daripada perut kamu dan juga lisan kamu. Fi ma syara'a li lisanik wa yadayka wa rijlaik. Dan daripada ajaran-ajaran yang perlu kamu menjaga kepada lidah dan juga tangan kamu. Bisidqin ajib da'watah. Dengan sungguh-sungguh terimalah dan sambutlah ajakannya. Wa sub'an ma kana min mukhalafati bi syai'in min al-a'dha' aw al-qalb. Dan bertaubatlah kepada Allah akan kesilapan yang dilakukan oleh anggota tubuh badan dan juga oleh hati. Wa ta'allaq bihablil mahabbah. Dan gantungkanlah di dalam hati kamu dengan tali kasih sayang. Talhaq bil ahibbah. Kamu akan diperhimpunkan bersama dengan orang-orang yang disayang. Wa min duni quwwatiha fil qalbi la sabila lidukhul ila rihabihim. Tanpa adanya ketergantungan kepada orang-orang yang dikasihi, tidak akan sampai kepada kawasan dan area mereka. ولقد سمعتم من جملة ما جاء في المجلس من قصائد الإمام الحداد هذا المعنى. Seperti mana di dalam majlis ini kamu sudah diperdengarkan sebentar tadi qasidah yang dituliskan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad yang menyentuh tentang perkara yang disebutkan tadi. Wa yaqulu fi tabarru'ihi Allah bi dharra min mahabbatillah. Beliau yang berkata di dalam bait syairnya mengatakan dalam doanya, wahai Allah, anugerahkan kepada kami walaupun sebesar biji atom daripada kasih sayang-Mu. Walau ja'at hadhihi ad-dharra tadri madza taf'al? Tahukah kamu kalau sebesar biji zarrah daripada kasih sayang ini diberikan oleh Allah kepada kamu, tahukah apa yang kamu dapat? Wa madza bihissik wa syu'urika ta'mal? Dan apa yang kamu dapat rasa dan juga anggota tubuh badan kamu dan kamu dapat mengamalkan? Law sahhat hadhihi adh-dharrah sahhat haqiqatu afna biha an kulli ma siwa Allah. Kalau ini sebesar biji zarrah yang diberikan oleh Allah, diberikan dan kamu dapat menerimanya, akan hilang daripada diri kita selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya man lam yatahaqqaq laka al-fana amma siwa Allah lam tatika adh-dharratu ba'd. Wahai orang-orang yang tidak lenyap daripada hati dan jiwanya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka belum waktunya untuk mendapatkan sebesar biji zarrah daripada kasih sayang-Nya Allah. Dan tatahaqqaq bi dzarratin min mahabbatihi ta'ala ba'd. Kamu belum dapat akan hakikat daripada zarrah sebesar biji zarrah daripada kasih sayang-Nya Allah. Rabbama qad 'ishta fil Islam 20 sana. Mungkin kamu yang sudah hidup dalam Islam selama 20 tahun. Aw 30 aw 40. Atau 30 atau 40. Famata takhudh dzarra min mahabbatillah. Bila akan ambil sedikit daripada zarrah kasih sayang-Nya Allah. Tasna biha an kulli ma siwa Allah. Lenyap daripada hati dan ingatan kamu selain daripada Allah. Fala yakunu lil kainati bi ajma'iha قدر عندك امام ذره من عظمه الله. Maka tiada nilai apa saja yang di atas muka bumi ini di sisi engkau berbandingkan kepada zarrah yang mahabbah yang diberikan oleh Allah. Idza qulta Allahu akbar qultaha bihaqq wa tahqiq. Bila mana kamu menyebutkan kalimat Allahu akbar, kamu mengatakannya dengan sungguh-sungguh dengan hakikat. Wa fi hadzal hali idza qulta la ilaha illa Allah tazzalaha 'arsyur rahman. Demikian juga bila mana kamu menyebutkan kalimat la ilaha illallah dengan sungguhan dan hati dan jiwa kamu akan bergegar arsy-Nya Allah. Wa fil khabari laysa 'ala ahli la ilaha illallah wahshatun fi quburihim. Di dalam khabar diceritakan bahwasanya tidak ada bagi mereka yang mengucap la ilaha illallah rasa takut dalam kubur mereka. Wa la yawma nushurihim. Dan tidak ada rasa takut bila mana dibangkitkan nanti. Ma lam yuthiru safqata dunyahum 'ala akhiratihim. Selagi tidak mendahulukan akan keduniaan mereka ke atas akhirat mereka. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ ثُمَّ قَالُوهَا قَالَ اللَّهُ كَذَبْتُمْ لَسْتُمْ بِهَا بِفَازِقِينَ. Bila mana ianya terjadi kepada mereka yang mendahulukan dunia akan akhiratnya dan mengatakan la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh, maka akan dikatakan kepadanya, kamu adalah berdusta dan kamu tidak berkata dengan sungguh-sungguh. أَرْجُوْ أَنْ لَا يَخْرُجْ مِنَ الْمَجْمَعِ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ بِهَا صَادِقٌ. Dan kita mengharapkan kepada Allah tidak keluar daripada majlis ini melainkan kita termasuk daripada orang-orang yang mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Yabitu ma'as-sadiqina biha. Dan kita bermalam malam hari ini adalah bersama dengan orang-orang yang mahu untuk bersungguh-sungguh. Wal-mutahaqqiqina bihaqaiqiha. Dan merealisasikan kalimat itu di dalam hati dan jiwa kita. Hadza istiftahu babil karami min Allah. Ini adalah merupakan kunci pintu pemberian daripada Allah. Warahmati lillah. Dan juga juga rahmat dari Allah. فأحسن تعرضك لنفحات الله. Maka bersedialah kamu semua untuk mendapatkan pemberian daripada Allah. تبتوبت الصادقين. Bertaubatlah dengan seperti mana orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam bertaubat. كفى عينك من النظر الحرام. Jagalah mata kamu daripada melihat perkara yang haram. كفى لسانك من الكذب والدجل. Jagalah lisan kamu daripada perkataan dusta. كفى عينك من التعظيم للفانيات. Dan jagalah mata kamu di dalam memandang mulia kepada perkara-perkara yang sirna. كفى قلبك من سوء الظن. Dapat menjaga kepada hati kamu daripada sifat buruk sangka. كفى قلبك من نية السوء للعباد. Dapat menjaga hati kamu daripada niat-niat buruk kepada hamba Allah. ابتعد عن كل خيانة للأمانة. Jauhkanlah diri kamu daripada khianah kepada setiap amanah. Wa idza 'alima sidqa taubatik fataha babahu lak. Bila mana Allah mengetahui kesungguhan taubat kamu kepadanya, akan dibuka oleh Allah pintu-pintu taubat. Wa yafrah bi sidqi taubatika liyukhallisaka wa huwa al-ghaniyyu 'ank. Dan Allah bila mana mengetahui kesungguhan kamu di dalam bertaubat, akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala pintu taubat untuk menerima kamu dan membersihkan kamu walaupun Allah tak perlu kepada kita. Ma'annaka antal muhtaju ilaih. Walaupun kamu semua yang perlu kepada Allah. Wa huwal ghaniyyu 'ank. Dialah Allah yang maha kaya daripada kita. Wa huwa afrah bi taubati 'abdihi min ad-dhall al-wajid. Dialah Allah yang gembira akan taubat seorang hamba kepada Allah daripada lebih gembira daripada orang yang kehilangan hartanya lalu menjumpainya. Wa min adh-dhama'anil warid. Allah lebih gembira kepada taubat hamba daripada seorang yang menjumpai air untuk diminumnya saat ia haus. Wa min al-'aqimil walid. Dan lebih gembira daripada seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan lalu ia melahirkan. Ma akramah. Alangkah mulianya Allah. Ma arhamah. Alangkah kasihnya Allah. Ma a'zamah. Alangkah agungnya Allah. Ma kamitsli hadzal ilah. Tidak ada yang seperti Tuhan kita ini. Ni'mal ilah ilahi wa ilahuk. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu. Ni'mal rabbu rabbi wa rabbuk. Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Wa huwa hasbuna wa ni'mal hasbu hasbi wa hasbuk. Dialah adalah yang maha mencukupkan atas segalanya dan sebaik-baik pencukup bagi kami dan bagi kamu dialah Allah. Wa nahnu baina yadayhi. Kita semua ada di hadapan-Nya. Wa haluna la yakhfa 'alayhi. Keadaan kita sentiasa dipantau oleh Allah. Ya naziran ila hadhihi al-qulub la tasruk fiha ma la yurdhi. Wahai yang melihat kepada hati-hati kami, janganlah engkau tinggalkan hati-hati ini kecuali kami dekat dengan engkau. La tasruk fi syai'in minha ma la yurdhi. Jangan kau biarkan di dalam hati kami perkara-perkara yang kau tidak suka. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan surga-Mu. Sakhatika wan nar. Kami berlindung daripada murka dan juga neraka. Taqabbal min ahli hadzal bina. Terimalah kepada mereka yang membangun bangunan ini. Wa tammim lahum ma baghi. Dan sempurnakan apa yang kurang. Wa qabbal min kulli man saham ma'ahum. Dan terimalah amal mereka yang menyumbang kepada tempat ini dan bersama dengan mereka membangun. Wa jazakumul mathubah ladaik. Tambahkanlah ganjaran kamu, ganjaran-Mu kepada mereka. من الإخلاص لوجهك الكريم. Tambahkan kepada mereka keikhlasan kepada Engkau wahai yang Maha Agung. وقوة اتصال القلوب بنبيك وآل بيته وصحابته وورثته. Dan kekuatan hubungan hati mereka dengan NabiMu dan ahli keluargaMu dan sahabat-sahabat NabiMu dan juga kepada pengikut-pengikut mereka. فإن تلك الصلات حبال لنيل العطاء. Sesungguhnya hubungan itu adalah merupakan pertalian untuk mendapatkan pemberian. Wa min ni'matillahi 'alaikum taraddud ahli al-'ilmi wal khairi ilaikum. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kamu, ramainya daripada mereka orang-orang yang berilmu yang datang ke tempat kamu. Wa ghariban kana mimman jumlati man ja'akum fil fatratil ghariba al-habib Abu Bakr al-Mashhur wal habib Umar bin Hamid al-Jailani. Seperti mana tidak lama dari beberapa waktu yang lalu telah datang kepada negeri kamu ini dua orang alim, yaitu al-habib Abu Bakr al-Mashhur dan juga al-habib Umar al-Jailani. Wa idza 'alimna qadra al-ittisal bis-sanad 'alimna qadra maji'i amthal haula. Dan dengan kadar kenalnya kita dalam hubungan kita dengan orang-orang yang baik, maka kita akan tahu makna dan harga kedatangan orang-orang berilmu seperti mereka ke tempat ini. Allahu yamla qulubana naga'an wa tahara wa husna istisalin bi ahli hadratih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kebersihan dan kesucian di dalam hati kita ini dan menguatkan hubungan kita dengan orang-orang yang baik. Yubarik fi hadhihi al-mu'assasa hawi al-khairat al-mushrifa ala hadzal bina. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada Hawil Khairat sebagai peneraju kepada bangunan ini. وَمَا سُمِّيَتْ بِحَوِيلَ خَيْرَاتِ إِلَّا رَابِطَتْ قَلِبِ الْإِمَامِ الْحَدَّادِ. Tidak dinamakan nama dengan Hawil Khairat melainkan disebabkan oleh kerana hubungan yang erat dengan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. هَذَا إِسْمُ حَارَتِهِ فِي تَرِيمِ. Ini nama tersebut adalah nama kepada kampungnya di Tarim. وَمَا صَارَتْ تِلْكَ الْحَارَ حَوِيَةً لِلْخَيْرَاتِ إِلَّا لَمَّا حَلَّ فِيهَا وَارِثُ خَيْرِ الْبَرِيَّاتِ. Dan tidaklah kawasan itu dinamakan Hawil Khairat yang artinya merangkumi segala kebaikan melainkan setelah beliau Imam Al-Haddad bertapak di kawasan itu. الذي كان من ايام صغره في تعلق قلبه بربه اذا خرج من عند المعلم يدخل المسجد فيصلي 100 ركعه او 200. Demikian beliau yang mempunyai hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala daripada kecilnya lagi, bila mana keluar daripada tempat guru yang beliau belajar kepadanya akan masuk ke masjid untuk salat sebanyak 100 rakaat. هذا الحال ايام الطفوله. Ini keadaan beliau ketika masih kecil, masih remaja. من قبل البلوغ. Sebelum baligh lagi umurnya. فاستحق أن يقول ولي من رسول الله جدي عناية ووجه وإمداد وإرث وإيثار. Maka layaklah beliau bila mana mengatakan bahwasanya saya mempunyai warisan daripada datuk saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pemberian yang diberikan oleh Allah dengan sebab Rasulullah. حج قبل أن يبلغ الأربعين فاحتفى به واهتز علماء مكة والمدينة. Beliau yang menunaikan amal ibadah haji sebelum berusia 40 tahun sampainya di tempat itu ramai daripada ulama-ulama Madinah yang menghampiri kepada beliau menyambut. وجاء أول يوم من المحرم وهو في مكة المكرمة فقدموه يؤم بهم صلاة الفجر في الحرم الشريف. Dan ketika di awal bulan Muharram sampai ke kota Mekah beliau telah dipilih untuk menjadi imam di Masjidil Haram. فقرأ ألف لام من سجدة وهل أتى على الإنسان كما هي السنة. Dan membaca pada salatnya itu ألف لام من سجدة dan juga هل أتى على الإنسان seperti mana disunnahkan untuk dibaca. وكان كل تلك الخيرات ومنها لقاؤه بمن نشر الإسلام في جنوب أفريقيا. Dan di antara anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di sana dan pertemuan beliau juga dengan orang-orang yang datang daripada Afrika. نفاه الهولنديون من بلادكم هذه من اندونيسيا الى جنوب افريقيا فنشر الاسلام ونشر راتب هذا الايمان. Dan yang mana mereka itu telah dipulaukan oleh Belanda yang telah menjajah ke negeri kamu ini dipulaukan di sana ketika bertemu dengan Imam Al-Haddad membawa ratib Imam Al-Haddad menyebarkan di sana. Lagi al-imam waqt hajjatihi bi ardi Ta'iz min al-Yaman. Berjumpa dengan beliau di sebuah negeri yang dinamakan Ta'iz di negeri Yaman. Wa jalasat ma'dudat fi ayyam ma'dudat imtala'a biha nura. Dalam duduk walaupun sesaat dengan beliau, mereka yang datang bertemu dengan beliau itu dipenuhi hati dan jiwanya dengan cahaya. Dan menjadi seorang yang menjadi sebab tersebarnya agama Allah di negeri mereka. وَالْآنَ النِّسْبَةُ الْكَبِيرَةُ فِي بَلَدِهِ كَبْتَاوِنْ فِي جَنُوبَ أَفْرِيقِيَا لِلْمُسْلِمِينَ أم أكبر من الأماكن الأخرى في جنوب أفريقيا من أثر جهد هذا الشيخ. Sehingga tersebarlah di Afrika atau di Afrika Selatan di Cape Town daripada kesan perkesannya mereka yang berjumpa dengan beliau menyebarkan agama di sana sehingga tersebar agama Islam di negeri tersebut. في فرص اتصال بخير عباد الله. Ini adalah merupakan contoh daripada keterkaitan dan hubungan dengan orang-orang yang disayang oleh Allah. من صديقي ورثته الهدى. Melalui pewaris Nabi yang membawa hidayah. Allahu yuqawwi lana wa lakum as-silah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua hubungannya dengan orang-orang yang baik. Ij'ali sa'at ijabah. Mudah-mudahan Allah menjadikan waktu ini waktu mustajab doa. Wa yusri'il ighathat. Dan menurunkan curahan yang banyak bantuan kepada kita. Allahumma ij'al fi hadzal iftitah khairan li ahli Malaysia wa li ahli Syarq Asia wa jami' Asia wa qaratid dunya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada peresmian tempat ini dan mendatangkan manfaat kepada mereka penduduk di Malaysia dan juga di Asia Tenggara dan juga di semua benua bumi Allah. Anshurun nura fil qulub. Semoga Allah menyebarkan cahaya di dalam hati-hati kita. Tabbitil aqdama ala khairid durub. Tetapkan kaki-kaki kami wahai Allah di sebaik-baik jalan. Warbutna bi habibikal mahbub. Dan kuatkanlah ikatan kami dengan nabi yang kau sayangi. Waktub lana al-hasra fi zumratihi yaumal qiyamah. Kumpulkanlah kami bersama dengan beliau nanti di hari kiamat. Wa murafaqatahu fi daril karamah. Dan juga rapat dan dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Kullukum alihu ala Allah. Dan mereka kamu semua hendaklah merayu dan memohon kepada Allah. Merayulah kepada Allah. Was'aluhu ta'ala fi 'ulah. Mintalah kepada Allah yang Maha Tinggi. Ma'na bi habibika sayyidina Muhammad. Untuk mendapat kesempurnaan dalam hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Wa syurna fi zumrat habibika sayyidina Muhammad. Ya Allah, himpunkan kami bersama Nabi Muhammad. Akrimna bi murafaqat habibika sayyidina Muhammad. Anugerahkan kepada kami untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Ya man la yaruddu man da'ah. Wahai zat yang tidak menolak doa sesiapa yang berdoa. Ya man la yukhayyib man rajah. Wahai yang tidak menghampakan orang yang berdoa. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya man la yaruddu nazilan bifinah. Wahai yang tidak menolak sesiapa yang datang kepadanya. Ya man la yaqta'ur raji wasi'atah. Wahai zat yang tidak memutuskan harapan orang yang mengharap kepadanya. Ya man yaghfir lit-ta'ib dhanbahu wa khotoyah. Wahai zat yang mengampunkan segala dosa dan segala kesilapan. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya man laysa lana ghairuhu ilah. Wahai zat yang kami tidak mempunyai siapa pun selain engkau. In rudatna ma wajadna lana ghairaka fid dunya wal akhirah ya Allah. Apa saja yang kami hadapi tiada bagi kami kecuali engkau wahai Allah. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Allah, sesungguhnya kami zalim kepada diri kami. وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bila mana engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan menjadi orang yang rugi. فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا. Ampunkan kami dan rahmati kami. وَأَجِرْنَا مِنَ الْخُسْرَانِ. Selamatkan kami daripada kerugian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbahu ya Ghafar. Ya Allah yang Maha memberi pertolongan. Ya Akramal Akramin. Wahai yang Maha pemurah. Ya Arhamar Rahimin. Wahai yang Maha pengasih. Ya awal al-awali. Wahai yang maha awal dan segala yang awal. Ya akhir al-akhiri. Wahai yang maha akhir sebarang. Ya dal kuwatil mati. Ya wahai yang maha kuat. Ya rahim al-masyaki. Wahai yang mengasihi kepada ya orang yang ya arham al-rahim. Wahai yang maha pengasih. Ya Allah bidharra min mahabbatillah. Ya Allah, nugerahkan kepada kami sedikit daripada kasih sayangmu. Nasna biha an kulli ma siwallah. Sehingga lenyap daripada kami selain daripada engkau. Wa la nara min ba'daha siwallah. Dan tidak kami melihat keagungan kecuali kepada engkau wahai Allah. Al-wahidul ma'bud rabbal arbab. Zat yang maha tunggal, yang maha disembah, Tuhan kepada seluruh makhluk. Ala bisafil ilmu wal ibadah. Di dalam halaman ilmu dan juga ibadah. Hatta yasir al-ghaibu indana kasyahadah. Sehingga perkara yang ghaib macam syahadah bagi kita. Hadzal amri muntaha as-sa'adah. Ini adalah merupakan puncak kepada segala kenikmatan dan kebahagiaan. Sebaik maha suci Allah yang maha suci dan juga tidak menghampakan sesiapa yang berdoa. Allahumma ij'al majma'ana madhkuran fil malail a'la. Ya Allah, jadikan perhimpunan kami ini adalah disebut-sebut di tempat yang lebih tinggi. Wa madhkuran fil jannati limujtami'ina fihi. Disebutkan di syurga atas perhimpunan kami dan perkumpulan kami ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu yang maha pengasih. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih. Ya arhamar rahimin. Wahai yang maha pengasih. Bi wajahati an-nabiyyil amin. Dengan kehormatan nabi yang jujur. Alhamdulillahi rabbil alamin.